penampilan dari artis berikut ini yang sudah persiapkan dirinya dengan baik untuk menyapa setulur Gumbinter semuanya dalam pernikahan dari Miss Setiani dan juga Mr. Ondrowo. Baik, kita simak penampilan berikut ini masih bareng Nugraha Audio dan juga Hastina Shooting. Lala Widi New PHI. Selamat malam. Thank you. sebuah lagu paling spesial buat Anda semuanya yang masih belum ngantuk, ada Cinta dan Dilema. Bagaimana